Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian tafsir kita, masih dalam pembahasan surah Al-Muzammil. Hari ini kita memasuki penjelasan tafsir ayat yang ke-9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila fa huwa ta'ala rabbul masyariqi wal magharib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan bagi arah timur maupun barat. Bukan berarti utara dan selatan, tidak. Ini termasuk yang disebut dengan disebutkannya sebagian, tapi maksudnya adalah semua. Dan ini hal yang normal digunakan di dalam gaya bahasa. Ya, kalau kita orang biasa nyebut batang hidung misalnya. Ya, itu mewakili seluruh orang itu, bukan hanya batang hidungnya saja. Di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hanya timur dan barat. Bukan berarti utara dan selatan bukan wilayahnya Allah, bukan. Tetap termasuk juga dalam penyebutan ini. Dan disebutkannya timur dan barat karena keduanya adalah, di antara hikmahnya adalah karena keduanya adalah tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Sekarang matahari terbit di timur, terbenam di barat. Nanti hari kiamat terjadi atau menjelang terjadinya hari kiamat, akan berubah, matahari terbit dari barat kemudian terbenam di sebelah timur. Fahuwa ta'ala rabbul masyariqi wal magharib wa ma yakunu fiha minal anwar. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menjadi Rabb segala cahaya yang ada di dalamnya. Dan kita ya sedikit-sedikit mungkin tahu bahwa ternyata cahaya itu bukan hanya dari matahari, juga dari tempat-tempat yang lain, dari benda-benda langit yang lain. Itu semua ada di bawah ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya maslahatun lahu minal alamil ulwi was-sufli. Dan Allah lah yang menjadi Rabb, yang menjadi ilah segala hal yang membawa kebaikan bagi alam tersebut, baik alam di atas sana maupun alam di bawah kita. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Dialah Allah Rabb segala sesuatu, penciptanya dan pengaturnya. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang hak. Lantas kalau kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi Rabbul Masyariqi wal Maghrib, apa poin selanjutnya yang ingin Allah sampaikan? Allah mengatakan la ilaha illahu. Poin pertamanya, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Ia. La ma'buda illa wajhuhul a'la. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Ma'bud. Kenapa ilah dimaknai dengan ma'bud? Karena ilah sendiri maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah. Karena ilah sendiri maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah. Dan al-sunnah wa jama'ah mendefinisikan kalimatut tauhid adalah tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang benar. Mesti ada qaid, ada keterangan yang benar. Karena kalau sekedar dimaknai tidak ada sesembahan kecuali Allah, nyatanya ada pihak-pihak lain yang menjadi sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesembahan-sesembahan itu sesembahan yang tidak sah. Sesembahan-sesembahan yang batil, makanya perlu diterangkan, dijelaskan bihaq, ya. La ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang Maha Tinggi. Alladhi yastahiqqu an yukhassa bil mahabbati wa ta'zim. Allah lah satu-satunya yang berhak diistimewakan dengan kecintaan dan pengagungan. Artinya, kecintaan dan pengagungan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, levelnya harus ada di atas level cinta dan pengagungan kita kepada yang lain. Sebaliknya juga sama berlaku. Level kecintaan dan pengagungan kita kepada yang lain, kepada orang tua, kepada anak, kepada harta yang kita miliki, levelnya harus ada di bawah level cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selevel antara cinta kita kepada Allah dengan rasa cinta kita kepada selain Allah itu, enggak boleh selevel. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang menjadikan, mengambil sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Berhalakah, orang yang diagungkankah, apapun itu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana, sama dengan, berarti satu level, sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang-orang musyrik seperti ini. Level cinta mereka kepada Allah itu selevel dengan rasa cinta mereka kepada selain Allah, dan ini enggak benar. Yang benar bagaimana? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu, rasa cinta mereka kepada Allah lebih besar lagi dibandingkan kepada selain Allah. Ayahnya, ibunya, keluarganya, anaknya, hartanya, dan seterusnya. Maka beliau di sini mengatakan, alladzi yastahiqqu an yukhassa bil mahabbati wat ta'zim. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diistimewakan dengan rasa cinta kita dan pengagungan. Wal ijlali wat takrim, pemuliaan dan pengagungan. Oleh karenanya, poin keduanya Allah mengatakan, fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindung kamu. Hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha. Sebagai penjagamu, sebagai sebaik-baik yang mengatur urusanmu. Jadi ada dua poin yang Allah hendak sampaikan. Ketika Allah mengukuhkan, menegaskan kepada kita bahwa ialah Rabbul Masyariqi wal Maghrib, bahwa ialah Tuhan arah timur dan arah barat dan seluruh arah. Poin pertamanya, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Karena Allah yang menjadi penguasa segala arah. Kalau gitu, seandainya ada, sekali lagi, seandainya ada pihak lain yang berkuasa, seandainya ada pihak lain yang berkuasa, namun kekuasaannya tidak absolut, tidak mencakup seluruh arah yang ada, seluruh wilayah yang ada, maka pihak itu tidak berhak untuk disembah. Katakanlah, dan tentu ini tidak benar. Roro Kidul misalnya. Ya. Kidul itu utara apa selatan? Selatan. Katakanlah dia benar penguasa pantai, penguasa pantai, pantai selatan, katakanlah, dan tentu tidak benar, maka dia pun tetap tidak bisa dan tidak berhak menjadi ilah sesembahan. Kenapa? Karena yang menjadi wilayah kekuasaannya cuman selatan. Ya, seandainya itu benar, dan itu tidak benar tentunya. Ya, yang benar ini adalah Allah Subhanahu wa taala, timur dan barat Allah Subhanahu wa taala kuasai, tentunya juga termasuk utara dan selatan dan seluruh arah yang ada. Kalau Allah yang menguasai seluruh arah yang ada, maka ya cuma dialah yang layak dan boleh disembah, enggak ada yang lain. Kamu mau ke timur, Allah yang menguasai. Kamu mau lari ke barat, Allah yang menguasai. Kamu mau lari ke utara, Allah yang menguasai. Mau lari ke selatan, Allah yang menguasai. Enggak ada tempat untuk berlari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, cuma dia yang berhak dan boleh kamu sembah. Poin pertama. Poin keduanya, ketika kamu sudah tahu bahwa dialah yang menjadi Rabb-nya alam semesta ini dan seluruh arah yang ada, poin keduanya adalah jadikan dia sebagai pelindungmu. Kenapa? Karena dimanapun kamu berada, mau kamu di timur, mau kamu di barat, mau kamu di utara, mau kamu di selatan, di sana kamu akan jumpai Allah Subhanahu wa taala yang menjagamu. Makanya ketika kita keluar rumah, hal pertama yang kita ucapkan adalah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita mau kemana aja, mau safar yang mubah, mau safar yang ta'ah, umrah, haji, ya, silaturahmi dan lain sebagainya, tawakalnya kepada Allah. Safar yang mubah apa misalnya? Mau rihlah, rekreasi, piknik. Tawakalnya juga kepada Allah. Mau safar untuk bisnis, tawakalnya juga kepada Allah. Enggak gonta-ganti. Ya. Karena kita tahu cuman Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Secanggih-canggihnya kendaraan yang membawa kita, ya. Sehebat-hebatnya skill kita di dalam berkendara, tetaplah selamat tidak selamatnya kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersandar pada canggihnya teknologi kendaraan kita. Kita tidak bisa bersandar pada hebatnya skill kemampuan kita atau kemampuan kita dalam berkendara, enggak bisa. Ya. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barangkali sekarang kita ini ada yang sedang diuji oleh Allah dengan kelebihan, bukan kekurangannya. Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata, jangan sampai kelebihan itu menjadikan kita terlena, menjadikan kita lupa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kehebatan kita di dalam berbisnis itu sudah benar-benar sangat teruji. Pengalaman kita sudah belasan, mungkin puluhan tahun dalam dunia bisnis. Segala hal yang berkaitan dengan bisnis kita sudah tahu. Dan segala potensi yang dapat merugikan kita sudah tahu semuanya. Katakanlah begitu. Tetap saja, jangan membuat kita besar kepala. Yang kemudian membuat kita jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu bisa jadi kaya raya seperti ini karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, ya. Atau bahasa orang sekarangnya, karena kerja keras saya lah begitu. Dia enggak nyebut karena kepintarannya, kehebatannya, tapi kerja kerasnya. Itu 11-12, hati-hati. Termasuk ucapan banyak orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu seakan-akan keberhasilannya, kesuksesannya murni karena kegigihannya, seakan-akan. Padahal dalam kesuksesannya, keberhasilannya tentu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Betapa banyak orang yang lebih gigih dari dia, lebih totalitas daripada dia, ternyata enggak sesukses dia. Banyak orang yang kayak begitu. Dan di sisi lain ada orang yang enggak segigih dia, enggak setotalitas dia, malah lebih sukses. Ada. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan berarti terus kita jadi enggak boleh dan enggak disarankan untuk bekerja keras dan berusaha. Enggak, tetap bekerja keras, tetap berusaha, tapi jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keberhasilan, segala kesuksesan yang kita raih, jangan pernah kita klaim sendiri. Pertama hal yang harus kita katakan, kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berhasil mengembangkan usaha saya sekarang seperti sekarang ini. Alhamdulillah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai setinggi ini. Alhamdulillah. Dan benar-benar harus lahir dan batin. Karena kita tidak sedang butuh membuktikan ucapan ini kepada orang yang di depan kita. Kita sedang butuh membuktikan ucapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu segala apa yang ada di dalam dada-dada kita semuanya. Allah tahu kita itu beneran apa pura-pura dalam mengucapkan alhamdulillah. Ya, apalagi kalau kita sering dipuji sama kawan kita, sama teman kita, lebih banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Bahkan ada sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan atau membiasakan sebuah doa ketika dipuji oleh orang lain. Rabb Allahumma la tu'akhidzni bima yaqulun. Ya Allah, jangan jadikan dosa, jadikan catatan dosa pujian mereka ini terhadapku. Artinya pujian ini jangan sampai membuatku jadi kena dosa. Aku lupa kepadamu ya Allah, aku jadi takabur dan seterusnya. Yang pertama, Allahumma la tu'akhidzni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau catat pujian ini sebagai dosa bagi diriku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni dosaku yang tidak mereka ketahui. Ya. Mereka bisa muji aku seperti ini karena yang mereka tahu cuma bagus-bagusnya aja. Jelek-jeleknya aku mereka enggak tahu. Ampuni aku ya Allah atas kejelekan-kejelekanku itu, kesalahan-kesalahanku itu, dosa-dosaku itu. Ampuni aku ya Allah. Dan yang ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Mereka kira aku ini orangnya dermawan. Jadikan jauh lebih dermawan ya Allah. Mereka kira, mereka menilai aku ini orang yang tenang, orang yang santun, kalem dan lain sebagainya. Jadikan aku jauh lebih baik daripada perkiraan mereka itu ya Allah. Ya. Nanti kalau mau cari, mau hafalkan, cari saja insya Allah ketemunya, hasilnya tidak beda sama doa ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Insya Allah yang keluar hasilnya akan sama. Ya, riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini kita harus sadar ya, terutama kita yang sering sekali dapat pujian dari orang lain. Entah itu teman sejawat kita, entah itu dari atasan kita, entah dari mereka yang bekerja bareng sama kita. Jangan sampai tidak hafal doa ini. Karena dengan subhanallah yang membaca doa ini, itu langsung seperti jadi apa ya? Kontrol buat kita, rem. Ya. Yang tadinya mungkin hati kita kalau bahasanya anak-anak itu terbang begitu dipuji, ya, itu kita langsung direm. Ya. Turun lagi ke bumi, ya, turun lagi ke tanah, ya. Jadi sesungguhnya pujian itu adalah ujian yang bisa melenakan kita, ya, yang bisa membuat kita terlena. Pujian sama ujian kan bedanya tipis itu ya. Cuma di huruf P saja ya. Pujian ujian, ya. Jadi jangan membuat kita malah jadi takabur apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma amarahu Allah bis salati khususan wa biz zikri umuman wa dhalika yahsulu lil 'abdi malakatun qawiyatun fi tahammulil athqal wa fi'lis thaqil wa amarahu bis sabri 'ala ma yaquluhu fihi al mu'anidun lahu وَيَسُبُّونَهُ وَيَسُبُّونَ مَا جَاءَ بِهِ وَأَنْ يَمْضِيَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لَا يَسُدُّهُ عَنْهُ صَادٌ وَلَا يَرُدُّهُ رَادٌ وَأَنْ يَهْجُرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat secara khusus dan berzikir secara umum, di mana keduanya, salat dan zikir, akan memberikan keteguhan, ketangguhan bagi seorang hamba di dalam memikul beban yang harus dia emban. Ya. Beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Beliau katakan, salat secara khusus dan zikir secara umum itu akan memberikan ketangguhan kita di dalam memikul beban yang kita emban. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 96 dan 97 berfirman, "Wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami sangatlah tahu bahwa ucapan orang-orang musyrikun tersebut, orang-orang kufar tersebut terhadapmu itu membuat hatimu terasa sesak. Wajar namanya saja manusia. Nabi Muhammad SAW manusia atau bukan manusia? Manusia. Beliau merasa sedih atau tidak sedih? Sedih. Ya. Kami sungguh tahu bahwa segala tuduhan, hinaan, fitnah yang terus saja dilancarkan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadapmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat dadamu sesak, membuat dadamu sempit, berat rasanya. Ya, sehebat apapun manusia pasti akan ada rasa seperti itu. Apalagi hal semacam itu dia alami bertubi-tubi, tidak hanya sekali, apalagi hal semacam itu dia dapati dari orang-orang terdekatnya. Ya. Kalau orang jauh menghina dia, okelah. Ya. Bisa dimaklumi, orang jauh namanya juga gak kenal. Tapi kalau orang yang menghina, menuduh, memfitnah, mengintimidasi adalah orang-orang dekat sendiri, ini yang sakitnya bukan main. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan adab yang gak kira-kira atau yang sangat berat terhadap paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu saja mengganggu beliau. Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Itu ayat sudah turun sebelum Abu Lahab mati. Tentang keterangan bagaimana siksa yang akan dia dapat nanti di setelah kematian. Bahkan vonis dia mati kufur juga sudah ada ketika dia masih hidup. Ya, para ulama menjelaskan kenapa sebegitu kerasnya peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Normalnya yang namanya paman itu melindungi, ya. Ini bukannya melindungi, malah mengintimidasi, malah mengganggu. Ya. Maka sakit sekali memang rasanya. Allah bilang, kami sungguh tahu bahwa hatimu merasa terluka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka tetaplah bertasbih, memuji asma Allah Tuhanmu, dan teruslah kamu melaksanakan sholat. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa sempit di dalam dada ini terhadap sikap orang-orang yang menyakiti hati kita. Allah suruh apa? Teruslah bertasbih subhanallah. Mengucap alhamdulillah, zikir-zikir yang lain dan laksanakanlah salat. Wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, akthir min zikrillahi wa tasbihihi wa tahmidihi was salati fa inna dhalika yuwassi'u sadra wa yasrahuhu wa yu'inuka ala umurik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan atau menjelaskan firman Allah di surah An-Nahl ayat 98, banyaklah kamu berzikir kepada Allah, entah itu berupa tasbih, entah itu berupa tahmid, entah itu berupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga melaksanakan salat. Kenapa? Karena yang demikian akan melapangkan dadamu. Ya. Menenteramkan hatimu dan akan membantumu untuk melewati semua kesulitan itu. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berkonsultasi. Inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Sesungguhnya syariat-syariat Islam ini terasa sangat banyak sekali bagi diriku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan kepadaku suatu hal yang dapat kutekuni selalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. usahakanlah lisanmu ini basah selalu dengan zikir kepada Allah. Ya. Kelihatannya enggak connect ini antara yang dipersoalkan dengan yang menjadi solusi. Apa persoalannya? Ngerasa terlalu banyak perintah syariat. Bangun tidur aja udah ada perintahnya. Baca doa, mengusap wajah, kemudian masuk toilet, membaca doa lagi, kaki kiri dan seterusnya. Banyak sekali sepertinya. Nah, Nabi SAW malah kasihkan solusi, berikan solusi, berusaha tetap zikir, banyak-banyak zikir sama Allah. Kelihatannya enggak apa, kalau bahasanya orang sekarang enggak relate begitu ya. Enggak nyambung, ya. Nyambungnya tuh gimana menurut kita? Ya udah kamu kerjakan yang wajib-wajibnya saja gitu. Cukuplah. Yang tidak-tidak wajib tidak usah kamu kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berikan solusi itu. Tapi solusi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan malah apa? Banyak-banyak zikir, selalu berusaha dalam kondisi berzikir. Para ulama menjelaskan ini solusi atau ini jawaban menjelaskan kepada kita bahwa zikir atau menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban hidup kita. Ya. Dan memang seperti itu keadaannya. Sebagaimana ini juga dialami oleh Fatimah radhiyallahu anha yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pembantu karena terlalu merasa terlalu banyak beban atau pekerjaan rumah tangga yang harus beliau kerjakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan amal, ya, amalan berzikir sebelum tidur. Maka diamalkan oleh Fatimah radhiyallahu anha setelah ditekuni, Fatimah mengatakan setelah itu pun aku tidak merasa lagi butuh akan hadirnya seorang pembantu atau asisten rumah tangga, ya. Jadi subhanallah, zikir itu kelihatannya apa? Sederhana, ya. Namun sesungguhnya menjadi senjata yang luar biasa besar bagi seorang mukmin, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, ya, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayy wal mayyit, ya. Perumpamaan antara seorang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah itu seumpama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, kalau kita sudah mulai merasa kering hati kita, gersang hati kita, yakinlah kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepadanya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, ya. Ketika beliau dirundung permasalahan, hal yang beliau lakukan adalah justru melakukan salat. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirundung, ya, satu permasalahan, beliau segera melaksanakan sholat, ya. Jangan malah nunda-nunda sholat, ya. Jangan malah ogah untuk melaksanakan sholat, ya. Sholat itu sesungguhnya akan menenteramkan hati kita karena sholat bagian daripada zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dan Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub, ya, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam salat, ya, zikir terus untuk menghadapi beratnya beban yang beliau amban, amarahum bis-sabr. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang beliau dan terhadap segala celaan-celaan orang-orang tersebut terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan terhadap syariatnya. Jadi orang-orang kufar itu, orang-orang musyrikun itu, yang mereka cela itu bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang dicela. Ini kan berat, ya. Udahlah pribadi diserang, kemudian juga tugasnya ikut diserang. Kita saja, ya, kalau pekerjaan kita disalahkan, ya, padahal nggak salah, ya, sampai pada tingkatan dihina, direndahkan pekerjaan kita, bukan pribadi kita, itu kita sudah sakit hati, ya. Apalagi kalau yang diserang itu bukan hanya hasil kerja kita, tapi juga pribadi pribadi kita, ya. Kita punya apa namanya usaha di bidang jasa misalnya, ya. Kita sudah mengerjakan sebagus mungkin dan sebenar mungkin. Setelah itu dijelek-jelekkan, padahal udah benar, ya. Kita sudah punya SOP standar untuk apa namanya ngecek, ya, benar apa enggak hasil kerja kita, ternyata benar. Orang lain pun menilai, tapi orang ini menilai enggak benar. Pasti ada sakit hati dalam hati kita. Ini orang pengennya apa sebenarnya? Ya. Udahlah pekerja atau hasil kerja kita direndahkan, tambah lagi pribadi kita direndahkan. Jadi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya tidaklah mudah, ya. Beliau harus bersabar atas celaan orang-orang musyrikin terhadap pribadi beliau dan terhadap tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk bersabar. Wa an yamdhi ala amrillah. Dan Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk terus, ya. Untuk terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Fala yasuddu anhu saddun. Jangan sampai berhenti gara-gara ada orang yang menghalangi. Ini pelajaran penting buat kita. Kadang kita mau berniat baik, ya. Ada aja orang yang iseng mulutnya, ya. Ngeritik tapi menghina sebenarnya. Maka omongan orang itu jangan sampai membuat kita jadi apa? Berhenti dari niatan baik kita. Karena kita berniat melaksanakan kebaikan ini, yang kita kejar bukan komentar orang itu, bukan. Yang kita kejar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang itu mau komentar apa. Ya. Mau komentar positif, mau komentar negatif, bukan itu yang kita cari, ya. Ada sebagian orang yang maaf mentalnya enggak seberapa kuat, ya. Apalagi yang baru hijrah misalnya. Biasanya itu yang baru hijrah itu akan dapat saja penilaian-penilaian negatif dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari mereka-mereka yang belum paham agama, ya. Maka komentar-komentar negatif itu jangan sampai membuat dia terhenti, ya. Terus lanjutkan apa yang sudah dia putuskan. Itu sudah hal yang normal terjadi. Itu sudah merupakan hal yang wajar terjadi ketika dia memutuskan untuk meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mulus. Ya. Banyak aral yang melintang di sana. Karena memang tujuan akhirnya adalah semulia-mulianya tujuan, yaitu ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewarning, mewanti-wanti jauh-jauh hari, hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Termasuk hal yang tidak disukai oleh manusia adalah ketika dia dikomentari dengan komentar yang negatif. Itu kan enggak suka. Manusia itu sukanya dikomentari dengan komentar yang positif, ya. Nah, kita kalau mengalami hal semacam itu dalam usaha kita memperbaiki diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala, ini pesan beliau. Fala yasuddu anhu saddun. Jangan sampai langkah kita terhenti gara-gara ada orang yang menghentikan, berusaha menghentikan langkah kita. Bagaimana cara orang-orang menghentikan langkah kita? Menggembosi semangat kita, termasuk Allah paling cuma sebentaran aja, ntar juga udah balikan lagi sama kita, ya. Allah paling sebentar aja kan juga udah kayak dulu lagi. Itu usaha-usaha untuk mengembosi semangat ada seperti itu, ya. Allah paling pura-pura, ya. Maaf lah kalau bahasa orang Jakarta, entah bahasa orang sini, ya. Tai anget-anget tai ayam katanya begitu, ya. Semangatnya cuma sebentar. Enggak usah dipedulikan, ya. Memang itu wajar terjadi, yakinlah itu merupakan hal yang juga dialami oleh orang lain yang juga menjalani apa yang kita jalani. Wala yaruduhu radun. Dan jangan sampai dia kembali lagi ke belakang, ya. Dia udah benar jalan ke depan nih. Ada orang yang berusaha menghalangi dia, membuat dia ragu-ragu, dia balik lagi. Jangan, terusin, ya. Ini akan dia lewati dan kemudian dia akan menjalani dengan lebih tenang lagi, ya. Jalannya para rasul, jalannya para anbiya, jalannya para solihun itu tidaklah mudah, ya. Untuk meraih kesuksesan dunia saja manusia, orang, ya, perlu berdarah-darah, apalagi untuk meraih kesuksesan akhirat. Harusnya lebih siap lagi, harusnya lebih siap lagi. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira kalau dia sudah mengatakan, menyatakan saya beriman, saya hijrah, kemudian tidak akan datang ujian? Oh enggak, justru itu mulai awal datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahjurahum hajran jamila. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabaikan mereka dengan cara yang elegan, cara yang baik. Wa huwal hajru haitsu tadatil maslahatu, al hajru alladhi la adiyata fi. Yaitu mengabaikan mereka dengan cara yang membawa kemaslahatan yang tidak mengganggu. Misalnya ketika Nabi SAW sedang berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang Yahudi lewat di depan rumahnya, bilang apa? Assalamu alaika ya Muhammad. Assalamu, bukan assalamu, assalamu. Diplesetin ya sama orang Yahudi. Apa arti assam? Kebinasaan, mati deh begitu, ya. Assam artinya kebinasaan. Aisyah enggak terima, Dibalas sama Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah. Ditambah malah sama Aisyah, ya. Bagi kalian juga kebinasaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahan. Cukup jawab, cukup ucapkan wa alaikum saja. Ya, wa alaikum saja, enggak perlu lebih, enggak perlu kurang. Ya. Ini kan elegan sekali jawabannya dari Nabi SAW. Kenapa? Para ulama menjelaskan, kenapa kok jawabannya cuma wa'alaikum saja? Karena kalau ternyata yang mereka ucapkan beneran assalamu, ya, maka ucapan wa'alaikum itu sudah menjadi jawaban atas ucapan mereka. Demikian juga untuk kalian kebinasaan itu. Namun kalau ternyata mereka enggak mengucapkan assalamu, maaf kita yang salah dengar, sebenarnya mereka bilangnya assalamu, tapi kita yang maaf mungkin memang sudah mulai melemah pendengarannya, dengarnya malah assam, maka jawaban alaikum juga sudah menjadi jawaban atas ucapan mereka itu, wa alaikumussalam. Jadi wa alaikum itu sudah apa namanya, mencakup dua jenis ucapan. Ucapan assam dan ucapan assalam. Ya. Ini kan elegan sekali Nabi SAW. Ya, di dalam mengabaikan mereka. Wahjurhum hajaran jamila. Dan ini juga mau maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya paling tidak, pertama, menunjukkan anggun dan eloknya kepribadian beliau SAW. Ya. Beliau tenang, orang yang tidak mudah terpancing, tersulut emosi ketika ada orang yang berusaha menghinanya, merendahkannya. Dan ini sudah terbukti di banyak momen. Ya. Ada orang datang, seorang tabib mengatakan, dari luar Mekah, dia berkata, saya adalah seorang tabib, lewat pengobatan saya, banyak orang yang Allah kasih sembuh. Ya. Jika Anda berkenan, ya, biar saya kasih pengobatan buat Anda cuma-cuma. Ya. Maksudnya pengobatan dari sakit gila, karena Nabi SAW kan dituduh gila oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, tabib ini pengen ngobati. Kalau Nabi orang yang enggak sabaran, ngamuk-ngamuk, ya. Apa-apaan ini? Bayangin bapak lagi santai-santai pagi hari depan rumah, sore hari ngopi lah, ya. Tiba-tiba ada dokter datang, saya dokter jiwa begitu. Katanya bapak lagi sakit, ya. Kalau bapak berkenan mengizinkan saya kasih pengobatan gratis. Ya kita pasti enggak terima, saya sehat walafiat kok, ya. Sembarangan ente. Nabi SAW enggak tersulut. Nabi paham, oh orang ini kemakan apa bahasa sekarang? Hoax ya, atau hoax. Berita palsu yang sudah terlanjur tersebar di mana-mana, ya. Nabi SAW enggak marah-marah. Ya, itu pertama menunjukkan ketenangan, ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, menunjukkan agungnya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak membalas keburukan, ya, dengan keburukan. Walaupun boleh, sebenarnya walaupun boleh. Tapi ada opsi yang lebih bagus, yaitu balas keburukan dengan kebaikan. Makanya Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Dan itu dilakukan betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. والهجر وهو الهجر الذي حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه. Ya, hajar atau mengabaikan yang elegan yang baik itu adalah dengan cara yang tidak ada intimidasi dan mengganggu orang lain. Fayuqabiluhum bil hajri wal i'radi anhum wa an aqwalihim allati tu'dhih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon segala sikap mereka dengan cara yang bahkan tidak menyakiti mereka sama sekali. Orang Yahudi bayangin, ya. Ketika dia mengatakan assalamu alaikum, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab wa'alaikum. Ya. Walaupun jawaban ini kena sebenarnya. Kira-kira orang-orang Yahudi itu beneran sakit hati sekali kan? Enggak juga kan? Ya. Bahkan mungkin kalau orang Yahudi ini cerdas, dia akan bisa menangkap kecerdasan Nabi SAW ini. Ya. Wih, keren sekali jawabannya ini. Ya. Jawabannya cuma wa'alaikum. Di mana wa'alaikum ini tadi sudah kita jelaskan. Itu ya mencakup untuk dua jenis ucapan, entah assalamualaikum, entah assalamualaikum. Ya. Wa amarahu bijidalihim billati hi ahsan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog, mendebat mereka dengan cara yang ahsan, ya. Ahsan itu sangat baik, ya. Kalau baik saja bahasa Arabnya hasan, ya. Wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Dakwailah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ya, dengan hikmah, dengan mau'izah, ya, nasihat, wejangan yang baik, dan debat mereka, berdialog dengan mereka dengan cara yang terbaik. Wadharni wal mukadzibin, ya. Dan biarkanlah aku yang bertindak. Wal mukadzibin, terhadap orang-orang yang mendustakan. Ai utrukni wa iyyahum. Sudah, serahkan mereka kepadaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka siapa? Mereka-mereka yang mendustakanmu. Mereka-mereka yang menyakitimu. Fa sa'antaqimu minhum. Saya sendiri nanti yang akan, aku sendiri yang nanti akan membalas mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in amhaltuhum fala umhiluhum. Kalaupun sekarang aku membiarkan mereka melenggang di muka bumi dengan seenaknya, ketahuilah besok tidak akan kulepaskan satu orang pun dari mereka, ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau janji ini kita dapat dari seorang manusia yang punya power, pasti kita tenang. Ya. Bapak di naudzubillah min dzalik disakiti, ya. Diintimidasi. Terus ada orang yang bilang gini, dan dia punya kedudukan. Kapolda misalnya, ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, atau Kapolri bahkan, ya. Atau Kapoldun, ya. Kepala Polisi Dunia misalnya, ya. Kalau ada, ya. Berarti enggak usah khawatir, kita yang beresin, ya. Pasti tenang hati kita. Wah, ada yang jadi backing saya nih, ya. Ada yang melindungi saya. Nah, yang melindungi Nabi SAW dan yang menjamin Nabi SAW bukan kepala-kepala-kepala itu tadi, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Utrukni wa iyyahum. Sudah, serahkan mereka kepada saya semuanya, kepadaku semuanya. Fa sa'antaqimu minhum, sa'antaqimu minhum. Saya akan balas mereka semua, ya. In amhaltuhum fala umhiluhum. Kalaupun sekarang saya lepaskan mereka, ketahuilah besok tidak akan ada satupun yang saya lepaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ulil ni'mah ay ashabun ni'mah, ya. Orang-orang yang memiliki segala kenikmatan hidup, maksudnya mereka yang memiliki segala kenikmatan, kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semuanya? Tidak. Alladzina taghaw, yaitu orang-orang kaya, orang-orang memiliki power namun melampaui batas. Hina wassa'allahu alaihim min rizqi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya terhadap mereka. Ya, dan orang-orang kebanyakan begitu. Ketika merasa dia sudah punya power, dia akan bersikap melampaui batas. Melampaui batas, ya, biasanya atau umumnya dalam bentuk sikap semaunya sendiri, ya, sewenang-wenang, tidak peduli akan aturan yang ada, entah itu aturan Allah, entah itu aturan sesama manusia. Dia tidak akan peduli karena dia merasa sudah memiliki segalanya, bahkan hukum pun bisa dia atur semaunya sendiri. Wa umidduhum wa amaddahum min fadlihi. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Kalla innal insana layatgha arra'a mustaghna. Sungguh manusia itu pada umumnya bersikap melampaui batas. Arra'a mustaghna, ketika dia merasa sudah memiliki segalanya. Summa tawa'adahum bima indahu minal iqab. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengancam mereka dengan segala hukuman yang sudah Allah persiapkan bagi mereka. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.